Iya, saya sendiri nih. Dengan siapa ya saya bicara? Nah, pas lupa ya. Siapa ya? Hai, kamu ya. Baru 7 hari kita tak bertemu. Kamu sudah lupa padamu. Apalagi 7 tahun. Siapa bilang aku lupa kamu? Senyummu, matamu, dan bibirmu. Pokoknya, jauh di mata, dekat di hati. Iya gak ya?